aku yang pertama tersadar wajahmu yang lucu, dan langsung ku tahu kau menaruh rasa yang sama. Tolong sabar dulu, belum tentu dia mau. I'm sorry.